Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan pembahasan Asma'ul Husna. Kita sampai pada pembahasan nama Allah Ta'ala yang ke-38, yakni Allah Ta'ala menamakan dirinya Asy-Syahid, yang maha menyaksikan, menyaksikan segala apa yang kita perbuat, menyaksikan segala apa yang kita ucapkan. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sesuatu sekecil apapun yang terhalang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Allah Ta'ala menyaksikan segala sesuatu. Wa kafa billahi syahida. Maka cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. Walaupun kita bersembunyi, walaupun kita masuk ke dalam bunker, ke dalam terowongan, walaupun semua pintu sudah ditutup, walaupun di mana kita berada, Allah Ta'ala menyaksikan segala apa yang kita ucapkan dan segala apa yang kita perbuat. Kemana kita akan menghindar? Kemana kita akan pergi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kita. Bahkan niat kita itu pun disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita rahasiakan, apa yang kita niatkan, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala saksi untuk para rasulnya, saksi untuk para nabinya. Allah saksi untuk hamba-hambanya semuanya. Allah Ta'ala saksi terhadap Rasulnya, bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah mengumpulkan manusia dalam hajinya yang terakhir, haji yang pertama dan yang terakhir, Rasulullah haji hanya satu kali, yaitu Hajjatul Wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal ballaghtu?" Apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Qalu na'am. Iya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syahad 3 kali. Allahumma menunjuk ke atas, kemudian isyhad menunjuk kepada para sahabat. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala saksi untuk seluruh hambanya. Sehingga kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun. Pada yaumul qiyamah, hamba mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, anta la tadzlimu, engkau tidak melakukan kezaliman." Dan engkau telah menjanjikan kepada kami untuk tidak melakukan kezaliman. Aku tidak menerima saksi kecuali diriku sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kulit kita ini bersaksi. Kedua tangan kita ini bersaksi. Kedua kaki kita ini bersaksi atas apa yang kita perbuat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara-perkara hamba pada yaumul qiyamah. Innahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya dialah Allah taala menyaksikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala asy-syahid. Maha menyaksikan. Allah menyaksikan bahkan niat-niat kita. Allah taala menyaksikan atas niat kita ini. Yakni niat kita ketika sholat, apakah niatnya lillah ataukah riya dalam rangka dipuji. Allah taala menyaksikan. Sedekah kita, apakah sedekah ini dalam rangka ikhlas ataukah sedekah kita ini untuk mencari pujian. Allah taala tahu, menyaksikan. Puasa kita apakah lillah ataukah karena selain Allah. Allah taala menyaksikan. Menyaksikan segala apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah asy-syahid, kita beriman terhadap nama Allah taala yaitu nama asy-syahid, maka hendaknya kita tidaklah melakukan perbuatan-perbuatan kecuali yang diridhai oleh Allah taala, supaya disaksikan oleh Allah taala, disaksikan dalam kebaikan, dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun kita sendirian, apa yang kita panjatkan kepada Allah taala, walaupun di tengah malam tidak ada seorang pun yang tahu, kita melakukan qiyamul lail, kita berpuasa, maka dalam perkara-perkara amal soleh hendaklah kita senantiasa mengingat bahwasanya Allah taala itu syahid, bahwa Allah taala menyaksikan segala apa yang kita perbuat. Jangan khawatir, Allah taala pasti tahu, walaupun tidak ada yang lainnya yang tahu. Setiap apa yang kita amalkan, maka hendaknya kita mengingat Allah taala menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Enggak perlu saksi-saksi yang lainnya. Cukup Allah taala menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 61, "Wa ma takunu fi sya'nin." Tidaklah kamu dalam suatu urusan. "Wa ma taslu minhu min Qur'anin." Dan tidaklah kamu membaca Al-Qur'an. Dan wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula tatkala engkau melakukan suatu amalan, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali kami ini menyaksikan. atas perbuatan-perbuatan kalian itu fiduna fi ketika kalian melaksanakan amalan tersebut. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Tidaklah terhalang dari Rabbmu walaupun itu sebesar biji sawi, baik yang di langit maupun di bumi, enggak terhalang dari penglihatan Allah, dari persaksian Allah Ta'ala. Dan tidak pula yang lebih kecil daripada itu, lebih kecil dari biji sawi, dan tidak pula yang lebih besar, kecuali itu telah diketahui oleh Allah, disaksikan oleh Allah, dan sudah ditulis di dalam kitab takdir. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu syahid, maha menyaksikan, maka dalam setiap amal perbuatan hendaknya kita mengingat hal itu. Enggak perlu melihat manusia, enggak ngurus dengan penilaian orang. Terserah orang mau mengatakan kita baik atau mengatakan kita jelek, yang penting Allah Ta'ala telah menyaksikan amalan kita. Kita enggak butuh penilaian manusia. Yang butuh adalah penilaian Allah. Allah Ta'ala menyaksikan apa yang kita perbuat. Sehingga enggak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Mau terima kasih, enggak terima kasih, itu bukan suatu tujuan. Enggak penting. Yang penting adalah bagaimana penilaian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyaksikan segala apa yang kita perbuat. Enggak peduli apakah orang melihat ataukah tidak melihat, tetap saya harus melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau, apakah orang telah mendengar ataukah belum mendengar, nah itu bukanlah tujuan. Yang penting kita melakukan amal soleh disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak peduli apakah orang itu memuji ataukah mencela, yang cukup bagi kita adalah bagaimana persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam perkara-perkara dosa dan kemaksiatan juga demikian. Apabila nafsu ini mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa, untuk berbuat maksiat, untuk meninggalkan perintah, menjalankan larangan, ya sama, hendaklah kita mengingat bahwasanya Allah Ta'ala adalah syahid. Allah menyaksikan. Jangan kita duga tidak ada yang tahu. Aku melakukan ini sendirian, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyaksikan perbuatanku. Jangan ada pikiran seperti itu. Akan tetapi hendaklah kita selalu mengingat, apakah itu perkara-perkara kebaikan maupun kejelekan, selalu mengingat bahwasanya Allah Ta'ala adalah syahid, menyaksikan. Sehingga kita semangat untuk melakukan perbuatan amal soleh. Enggak peduli apakah disaksikan oleh orang ataukah tidak, yang penting disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam perbuatan dosa dan maksiat, hendaknya kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala syahid, sehingga kita berupaya untuk meninggalkannya. Allah Ta'ala syahid, Allah Ta'ala saksi terhadap semua apa yang kita ucapkan, yang kita telah lupa atas ucapan-ucapan tersebut. Kita telah mengucapkannya, telah mengatakannya, tapi kita lupa, enggak tahu apa. Tapi Allah Ta'ala syahid, saksi atas apa yang telah kita ucapkan, dan Allah Ta'ala menghitung itu semuanya. Allah enggak lupa. Kita lupa, Allah enggak lupa. Betapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, terus kemudian kita lupa, kita tidak tahu. Ya, terus kemudian mau bertaubat, lupa apa yang mau diakui, apa yang mau disesali, lupa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala saksi atas perbuatan yang telah kita perbuat, baik kita yang telah lupa ataupun yang belum lupa. Asallahu wa nasuhu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Al-Mujadilah ayat 6. Ahsahullah, Allah menghitungnya. Yang kalian telah lupa atas ucapan ataupun perbuatan, tapi Allah Ta'ala menghitung. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tayyib, betapa agung nama Allah Ta'ala As-Syahid. Betapa agung keinginan kita kepada Allah Ta'ala atas nama ini, yaitu nama As-Syahid. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya, yang ke-39, nama Allah Ta'ala As-Samad. Allah Ta'ala As-Samad. Ini disebutkan di dalam surat apa? Al-Ikhlas. Kita semuanya hafal. Dan kita mengulang-ulang di dalam surat kita. Apa makna As-Samad? Orang-orang musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, "Sif lana rabbak." Sifatkanlah untuk kami bagaimana Rabb-mu. Maka Allah Ta'ala menurunkan "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allahus samad. Maka kita ingin mempelajari apa itu makna As-Samad. As-Samad ini, nama Allah Ta'ala As-Samad, memiliki beberapa makna yang seluruhnya indah. Makna yang pertama, makna As-Samad adalah As-Sayyid, artinya tuan. As-Samad artinya adalah As-Sayyid, tuan. Kamulah fi su'dadihi, yang sempurna dalam kedudukannya. Allah Ta'ala tuan, tidak sama dengan tuan makhluk. Kalau manusia tuan tapi enggak sempurna, kedudukannya tidak sempurna, masih ada tuan yang lebih besar dari dia. Nanti tuan yang berikutnya masih ada yang lebih tinggi, berikutnya masih ada yang lebih berkuasa, seterusnya dan seterusnya. Kemudian tuan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuannya semua tuan. Allah Ta'ala As-Samad, yaitu Sayyid, tuan yang sempurna kedudukannya. Karena Allah Ta'ala sempurna dalam nama dan sifatnya. Kemudian makna yang kedua, As-Samad, yaitu tasmadu ilaihil khalaiqu, yang bersandar bergantung kepadanya seluruh makhluk. Semua makhluk meminta. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua makhluk itu butuh kepada Allah? Karena Allah taala As-Samad. Karena Allah taala adalah As-Samad, yaitu yang kembali kepadanya, yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin wa fisyan. Semua yang di langit dan di bumi, yas'aluhu, mintanya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Walaupun secara lisan mereka enggak ngomong, akan tetapi secara keadaan, secara kondisi, mereka itu butuh minta kepada Allah Ta'ala. Apakah orang kafir minta kepada Allah? Secara lisan enggak, akan tetapi kondisi dia meminta kepada Allah Ta'ala. Siapa yang enggak butuh kepada Allah? Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala As-Samad, bergantung kepadanya seluruh makhluk. Sampai hewan terkecil sekalipun, walaupun itu lalat, itu butuh minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun itu cacing, butuh minta penghidupan kepada Allah, butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu di alam ini mintanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala As-Samad, yang kembali bergantung kepadanya semua makhluk. Yang sakit, Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Yang fakir, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang butuh, maka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebutuhannya. Yang sedih, maka diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lemah dikuatkan oleh Allah, yang kuat dilemahkan oleh Allah, yang hina dimuliakan oleh Allah, yang mulia dihinakan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah Ta'ala As-Samad. Karena Allah Ta'ala adalah yang bergantung kepadanya seluruh makhluk. Kemudian makna yang ketiga, makna As-Samad itu adalah la jawfa lahu. As-Samad alladhi la jawfa lahu, yang tidak memiliki rongga. Jangan dibayangkan, tidak memiliki rongga. Bagaimananya? Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada rongga. Ini Allah Ta'ala enggak ada rongga padanya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Jangan dipikirkan. Pokoknya enggak ada rongga. Selesai. Enggak ditanyakan bagaimana. Maksudnya rongga apa? Enggak ditanyakan. Allah Ta'ala la jawfa lahu, tidak ada rongga, yang ini tidak sama dengan makhluk. Ini makna As-Samad. Di antara sahabat ada yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama As-Samad. Dengan nama Allah Ta'ala As-Samad. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah tidak ada ilah kecuali Engkau. Engkau adalah Esa. Engkau adalah As-Samad. Bergantung kepada Engkau seluruh makhluk yang tidak beranak dan tidak dianakkan, dan tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Ini doa ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mengatakan, beliau mengatakan, sa'alallahu bi ismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Dia telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila nama itu disebut, maka permintaannya akan diberikan. Apabila dia berdoa, maka akan dikabulkan dengan menyebut nama-nama tadi, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad. Nama Allah Ta'ala al-ahad. As-samad. Nama Allah Ta'ala as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila kita meminta kepada Allah, berdoa didahului dengan menyebut nama ini, maka doa kita akan dikabulkan, permintaan kita akan diberi. Allah Ta'ala As-Samad, bergantung kepadanya seluruh makhluk. Nuh alaihi salatu wassalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kaumnya, tatkala kaumnya itu kafir, tidak ada yang mau mengikuti beliau kecuali sedikit saja, maka beliau pun bergantung kepada Rabb, kepada As-Samad, Rabbi inni maghlubun fantasir. Wahai Rabbku, sungguhnya aku ini kalah, tolonglah. Maka As-Samad mengabulkan Nuh alaihi salatu wassalam, menyelamatkan beliau dan menenggelamkan yang lainnya dari orang-orang kafir. Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam mengangkat tangannya dan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, bergantung kepada As-Samad. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Maka apa yang Allah Ta'ala berikan tatkala nabinya ini bergantung kepadanya? Maka api yang harusnya panas itu berubah menjadi dingin, karena Allah Ta'ala As-Samad, bergantung kepadanya seluruh makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong makhluknya yang mau meminta perlindungan kepadanya. Ayyub alaihi salatu wassalam, Allah menyembuhkan beliau dari sakitnya yang parah ketika Ayyub bergantung kepada Allah Ta'ala meminta, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Surat Al-Anbiya ayat 8. Wahai Rabbku, sesungguhnya penyakit ini telah menimpa kepadaku, dan Engkau adalah yang paling penyayang, Rob yang paling penyayang. Maka Allah sembuhkan Ayub dari penyakitnya. Yunus alaihi salatu wassalam berada di perut ikan ketika meminta perlindungan kepada Allah, bergantung mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala datang ke Taif, dilempari sampai berdarah. Dan ditawari oleh malaikat, malaikat gunung, untuk menimpakan gunung, menelungkupkan gunung kepada mereka. Rasulullah menolak, jangan. Beliau bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, kepadamulah aku mengeluh akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya siasatku. Beliau mengeluh kepada Allah, menyampaikan permasalahannya kepada Allah, karena Allah adalah As-Samad. Maka hendaklah kita sampaikan masalah-masalah kita kepada As-Samad. Jika kita kembalikan kepada As-Samad, walaupun tetap usaha itu harus disertai dengan usaha, akan tetapi masalah keberhasilannya kita serahkan sepenuhnya kepada As-Samad. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman alaihi salatu wassalam tatkala keluar ingin meminta hujan, tiba-tiba beliau melihat ada seekor semut yang terlentang menghadapkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hujan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada pengikutnya, kepada sahabat-sahabatnya, sudah cukup, kalian sudah diwakili oleh semut yang berdoa, yang mengeluhkan masalahnya kepada As-Samad, kepada Allah Subhanahu wa taala As-Samad, sehingga Allah taala mengkabulkan permintaannya dan memberikan hujan. Maka hendaknya kita menyampaikan keluhan kita kepada As-Samad, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggantungkan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada kemampuan, tidak kepada keahlian. Ya, kita ini lemah kalau tidak dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersandar kepada kemampuan, bersandar kepada yang lemah. Kalau bersandar kepada Allah, mengembalikan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu Maha Kuat, Maha Berganda. Sudah ada? Tiga. Yang ke-40, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Al-Alim dan juga Al-Alim, keduanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim dan Al-Alim. Yang maknanya adalah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu. Kisah Musa dengan Khidir yang kita banyak tahu tentang kisahnya, ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisahnya panjang ya. Ya. Ini tentang Nabi Khidir melobangi perahu, mendirikan tembok yang runtuh, membunuh anak kecil ya, dan sebagainya. Ya, di antara kisah yang ada di dalam hadis tersebut, yakni Musa bersama Khidir berada di atas perahu. Dan Musa, kita tahu siapa itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang yang banyak ilmunya. Dan Khadir juga banyak ilmunya. Musa banyak ilmunya. Karena Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkenal dengan julukan Kalimur Rahman, yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Ada perkara apa Nabi Musa langsung ngomong kepada Allah? Dan Khadir ternyata lebih tahu daripada Musa. Ya, karena sudah diuji. Ternyata Khadir itu lebih tahu daripada Musa. Yakni keduanya adalah orang yang banyak ilmunya. Memiliki ilmu yang besar, yang banyak. Tatkala itu beliau berdua berada di atas perahu. Kemudian ada burung terbang. Kemudian dia meminum air laut dengan parunya, yang mengambil air itu dengan cepat, turun ngambil air langsung naik begitu. Maka Khadir berkata kepada Musa, al-ilmu ma a'tani Allahu wa a'taka, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, kepadaku, dan ilmu yang Allah taala berikan kepadamu dibandingkan dengan ilmunya Allah taala, kama naqara hadzal usfur minal ma'i hina ghamasahu fil bahri. Perbandingan antara ilmuku dan ilmumu dengan ilmunya Allah seperti burung ini yang meminum air dari laut, kemudian dia menenggelamkan parunya, kemudian dia naik lagi. Itulah ilmuku dan ilmumu itu yang diminum oleh burung tersebut, dan ilmu Allah taala itu luas sebagaimana lautan ini yang sangat luas. Jadi ya enggak bisa dibandingkan. Ilmunya hamba dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku diberi ilmu kecuali sedikit. Baik, adzan. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun, walaupun itu satu daun saja yang jatuh dari pohonnya, illa ya'lamuha, kecuali Allah taala tahu. Berapa daun yang berguguran dalam suatu waktu, Allah taala tahu semuanya. Di seluruh penjuru dunia ini, daun yang jatuh dari pohonnya Allah taala tahu semuanya. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah, dari pengetahuan Allah. Adapun manusia, pengetahuannya terbatas. Jangankan daun, ada pesawat jatuh, itu dicari-cari berbulan-bulan enggak ketemu-ketemu, padahal pesawat itu besar. Sudah dibantu dengan alat yang canggih. Sudah dicari memakai pesawat, memakai helikopter, tapi ternyata enggak ketemu-ketemu. berapa banyak sesuatu yang hilang, terus kemudian kita tidak bisa menemukan sesuatu yang hilang tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik itu yang masuk ke dalam bumi, ya, biji apa yang kita masukkan ke dalam bumi, Allah Ta'ala tahu, sehingga nanti kalau sudah waktunya akan tumbuh, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu apa saja yang masuk ke dalam bumi, jenazah yang masuk ke dalam bumi, biji-bijian, air, dan sebagainya, dan apa yang keluar dari bumi, segala sesuatu, tunas, hewan yang ada di dalam kemudian keluar, apa saja yang keluar dari bumi ini, Allah Ta'ala tahu. Yang turun dari langit dan yang naik ke atas langit, apa yang turun dari langit, hujan, petir, ya, rahmat, angin, dan sebagainya, apa yang naik ke atas, para malaikat, amal soleh atau amal-amal manusia yang diangkat, Allah Ta'ala tahu semuanya. Arwah yang naik ke atas, Allah Ta'ala tahu semuanya. Yang naik dan turun, Allah Ta'ala tahu. Yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, Allah Ta'ala tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala Alamul Ghuyub, mengetahui segala sesuatu, bahkan yang gaib sekalipun Allah Ta'ala tahu. Ilmu yang berkembang, teknologi yang berkembang, alat-alat yang canggih dan modern, bisa melihat roh, mendeteksi hakikatnya roh itu bagaimana, bentuknya apa, warnanya apa roh itu, roh itu di dalam tubuh itu di mananya manusia. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi. Tidak ada ilmu yang bisa menjangkau. Sehingga sampai sekarang yang enggak ada yang tahu bagaimana hakikatnya roh. Oleh karena itu, yas'alunaka 'anir ruh, surat Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, ama utitu min al-'ilmi illa qalilan. Katakanlah, jawablah Muhammad, ruh itu dari urusannya Rabbku, bukan urusan kalian, urusannya Rabbku. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Allah Ta'ala mengetahui bukan hanya perkara-perkara yang sedang terjadi atau telah terjadi, bahkan perkara yang akan terjadi Allah Ta'ala tahu. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, sampai setelah hari kiamat, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu masing-masing kita. Yang kita sendiri enggak tahu tentang diri kita sendiri bagaimana, Allah Ta'ala lebih tahu. Nanti kita ini bagaimana, Allah Ta'ala tahu. Kita sendiri enggak tahu bagaimana besok. Allah Ta'ala pengetahuannya terhadap diri kita ini lebih daripada kita sendiri. Allah Ta'ala lebih ngerti terhadap diri kita sendiri daripada kita terhadap diri kita sendiri. Sebelum makhluk itu diciptakan, Allah sudah tahu apa yang akan diamalkan, apa yang akan dia perbuat sampai mati. Allah Ta'ala tahu sebelum makhluk itu diciptakan apakah dia itu ahlul jannah atau ahlul nar. Kita sendiri enggak tahu. Sehingga Allah Ta'ala itu lebih tahu terhadap diri kita daripada kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Karena Allah Ta'ala Al-Alim, Maha Tahu, bahkan mengetahui perkara-perkara yang gaib. La yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa wa ma'hum aynama kan. Surat Al-Mujadilah. Tidaklah ada tiga orang yang berbincang-bincang rahasia Allah yang keempat. Tidak pula lima orang yang berbincang-bincang rahasia kecuali Allah yang kelima. Kecuali Allah yang keenam. Dan tidak pula lebih kurang dari itu atau lebih banyak daripada itu kecuali Allah Ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah Ta'ala apa? Karena Allah memiliki nama Al-Alim, Al-Alim. Bahkan dalam perkara-perkara yang gaib, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah kunci-kunci gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Walaupun malaikat enggak ada yang tahu. Nabi yang diutus sekalipun enggak ada yang tahu. Enggak ada seorang pun yang tahu tentang kunci-kunci yang gaib itu. Ada kalanya seorang memiliki jin. Apakah jin itu tahu perkara yang gaib? Enggak tahu perkara yang gaib. Karena menanyakan perkara yang hilang kepada jin itu bagi jin enggak gaib. Karena dia tahu, memiliki kelebihan, bisa mencari. Jin ditanya tentang perkara-perkara yang telah terjadi, yaitu bagi jin yang enggak gaib. Gaib itu yang akan terjadi, itu jin enggak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mafatihul ghaib? Kunci-kunci ghaib. Kunci-kunci ghaib itu ada lima. Tidak ada yang mengetahuinya, walaupun itu malaikat ataukah nabi yang diutus. Yani innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Ini kunci gaib yang pertama. Kapan hari kiamat terjadi? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan hujan. Ini perkara yang gaib. Menurunkan hujan. Kapan hujan akan turun? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada kalanya mendung tapi enggak hujan. Ada kalanya enggak mendung tapi hujan. Karena yang tahu kapan hujan turun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Kalau teknologi bisa melihat, mendeteksi laki-laki ataukah perempuan, hanya sebatas itu saja. Tapi Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam rahim ini, apa amalannya. Apakah dia orang soleh ataukah tidak. Rezekinya, alat yang canggih bisa mendeteksi, tidak bisa. Apakah dia al-jannah atau ke ahlun nar. Allah Ta'ala tahu yang ada di dalam rahim tersebut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat, tidak ada yang tahu apa yang akan dia perbuat pada esok hari. Apa yang akan aku perbuat besok, kita tidak tahu. Bisa merencana, hanya bisa rencana saja. Akan tapi rencana itu berhasil ataukah tidak, yaitu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita berkehendak tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Sekarang enggak ada yang tahu apa yang kita perbuat pada esok hari kecuali Allah taala. Ini kunci wahid yang keempat. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi manakah dia akan mati. Kita enggak ngerti di mana kita akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Allah taala itu Maha mengetahui dan Maha memberi tahu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada kalanya kita mendapati gangguan-gangguan dari orang-orang yang benci terhadap kita sehingga kita sedih, kita menderita. Apabila kita tahu Allah Ta'ala adalah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, maka kesedihan itu akan hilang sehingga menjadi tentram. Hilang rasa sempit, hilang rasa khawatir karena tahu Allah Ta'ala itu Alim, Maha tahu. Apa kaitannya? Kita berdoa kepada Al-Alim, kepada Allah Ta'ala yang Maha tahu, mengetahui makar orang-orang yang membenci kita, mengetahui tipu daya orang-orang yang memusuhi kita. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala As-Samad, yang mana As-Samad ini Maha mengetahui, Alim, Maha mengetahui terhadap perbuatan hamba. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk membalaskan kejelekan yang diberikan, yang ditimpakan. Kita serahkan hukumannya kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, sehingga kesedihan itu berubah menjadi ketentraman, ketenangan. Khawatir berubah menjadi menjadi bebas, menjadi longgar. Dihilangkan oleh Allah Ta'ala rasa sempit. Karena apa? Kita mengeluh kepada Al-Alim yang Maha tahu. Biar Allah Subhanahu wa taala yang membalaskan. Biar Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang sesuai. Walaupun tetap usaha ya. Melaporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, sehingga la tuzakku anfusakum, surat An-Najm ayat 53. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Allah itu lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Yani jangan memuji dirinya sendiri. Aku ini adalah orang bertakwa. Aku ini adalah orang yang sabar. Aku ini adalah orang yang bersyukur. Aku ini adalah orang yang berilmu. Aku ini adalah orang yang bersih dari dosa dan maksiat. Jangan memuji dirinya sendiri. Karena apa? Karena yang lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita adalah Allah Ta'ala. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Allah Ta'ala Al-Alim. Oleh karena itu, fala tusakku antusakku. Jangan kalian menguji diri kalian sendiri. Allah Ta'ala lebih tahu. Yang ada adalah berupaya untuk beramal dan mengikhlaskan amal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap menjadi orang yang bertakwa. Berharap menjadi orang yang sabar, yang syukur. Itu saja. Tak boleh mengatakan saya orang bersyukur. Saya adalah orang soleh. Saya adalah orang yang bertakwa. Tak boleh. Karena Allah lebih tahu terhadap diri kita daripada kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu terhadap apa yang ada di dalam kalbu kita, apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, jangan menyimpan niatan-niatan yang buruk. Allah Ta'ala tahu. Jangan hasad kepada orang lain. Jangan dengki kepada orang lain. Karena Allah Ta'ala tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita. Jangan memberikan kecintaan kepada selain Allah. Maksudnya cinta ibadah. Ya, cinta, kenapa kita ibadah kepada Allah? Karena kita cinta, yaitu mahabbah ibadah. Sehingga enggak boleh kita mencintai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu cinta mahabbah ibadah. Allah Ta'ala tahu. Walaupun seorang tidak mengibadahi selain Allah, ibadahnya kepada Allah, tapi dia memberikan kecintaan kepada tuhan-tuhan selain Allah. Ya, sama saja. Mahabbah itu adalah ibadah. Walaupun dia tidak memberikan ketundukan kepada selain Allah, tapi kalau cintanya, mahabbahnya kepada selain Allah, mahabbah ibadah, tetap saja dia melakukan kesyirikan. Karena mahabbah itu apa? Ibadah. Jangan mencintai selain Allah. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian apabila kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, kita wajib yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu tahu apa yang maslahat untuk kita. Karena Allah Ta'ala Alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang mafsadah bagi kita. Allah Ta'ala Alim. Ala ya'lam man khalaq wa huwal latiful khabir. Al-Mulk ayat 14. Ketahuilah Allah itu tahu siapa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kita, Allah Ta'ala tahu terhadap diri kita. Allah tahu apa yang maslahat untuk kita dan Allah Ta'ala tahu apa yang mafsadah untuk kita. Wa latiful khabir. Allah itu maha lembut, maha mengetahui. Oleh karena itu, karena Allah Ta'ala itu tahu apa yang maslahat terhadap makhluk, apa yang mafsadah terhadap makhluk, maka wajib bagi kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Wajib bagi kita untuk terikat dengan syariat Allah. Apa yang Allah perintahkan itu adalah maslahat. Apa yang Allah larang itu adalah mafsadah. Maslahat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mafsadah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah mengetahui bagaimana supaya kita hidup bahagia dan di dunia dan di akhirat. Maka wajib bagi kita untuk melihat bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini. Baik, ini pelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita mempelajari 3 dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asy-Syahid, As-Samad, Al-Alim. Mudah-mudahan dengan ini kita memahami maknanya dan juga mengamalkan konsekuensinya. Dengan mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala maka akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Dengan tumbuhnya rasa cinta kepada Allah taala sehingga menjadikan kita lebih semangat untuk beribadah, khusyuk untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenal. Beda dengan yang tidak kenal. Baik, ini yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.